Nek iso ganggu. Pokok setan ki hobine ganggu, kepuasannya ada pada ganggu. Makanya aja kaget, lek eneng wong nang senengane ganggu, ngrusui terus diwadani karo nyawang mrono, diwadani. Nah, setane ngaku. Itu lagi muncul unsur setannya. Nah, binatang ternak yang disimbolkan dengan ya wedhus itu kepuasannya ada pada seks dan makan. Pokoknya urusannya weteng karo ngisore weteng. Nah, wedhuse jelas setuju. Mangkane lek eneng uang nang mek urusan kuwi ae sing dipikirno, biasanya diwadani. Gak salah, karena memang manusia ini juga mengandung wedhus. Nah, mohon maaf, kirek, anjing itu kepuasannya kalau bisa melukai pihak lain. Kebahagiaannya ketika bisa melukai pihak lain. Makan lelek neng wong neng senengane ngelarani wong liya, biasanya terus diwadani. Ya ndak salah, memang manusia mengandung itu semua. Nah, jamaah rahimakumullah, saya terinspirasi dari tembang yang tadi sempat dilantunkan, judulnya Lirilir, yang di berbagai kesempatan juga sering saya sampaikan. Itu gambaran perjalanan hidup manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawat tetap semangat nggih. Sholawat tetap semangat nggih. Itu media agar kita bisa dekat dengan Rasulullah, media agar kita mendapatkan pertolongan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Paling dekat-dekatnya manusia besok dengan aku, kata Rasulullah, pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Ketika Rasulullah lagi duduk bersama sahabat-sahabat yang mulia, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Umar ibn al-Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang mulia itu. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak dikenal. Tapi ini pemuda langsung dipanggil sama Rasulullah, "Ya Abdullah Ta'al." Pemuda ini mendekat, kemudian langsung didudukkan di samping kanan Rasulullah, bahkan menggeser posisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang duduknya di sebelah orang yang mulia itu berarti orang mulia, betul? Mbah kaya orang nyaut tak wedhus e. Samping kanan Rasulullah itu tempatnya Abu Bakar Siddiq, tapi begitu pemuda ini datang langsung dipanggil sama Rasulullah, didudukkan di dekat dengan Rasulullah, menggeser Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Para sahabat yang lain heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa pemuda ini? Apa kelebihan dan keistimewaan pemuda ini? Begitu datang, datangnya udah terlambat, langsung engkau panggil, engkau dudukkan di samping kananmu, menggeser Abu Bakar Siddiq." Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, "Di antara kalian, pemuda inilah yang paling banyak bersolawat atasku. Kalian semua kalah solawatnya atasku. Maka kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kalau ingin dekat dengan Rasulullah, perbanyak solawat kepada Rasulullah." Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu peringatan dari Rasulullah, "Thalathun la yaroni yaumal qiyamah." Ada tiga golongan manusia yang besok pada hari kiamat tidak akan bisa memandang Rasulullah, enggak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah, apalagi mendapat syafaat, apalagi dapat pertolongan Rasulullah. Siapa? Tiga golongan yang sangat-sangat merugi itu. Satu, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Itu besok pada hari kiamat sama sekali tidak akan pernah bisa memandang Rasulullah, enggak akan pernah bisa berjumpa Rasulullah, apalagi mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, pesen di mana-mana, terutama sholat fardu yang 5. Ini tadi saya kok lihat habis asar udah datang, jamaah maghrib gak ikut sholat. Ini Syekh Hermania model apaan? Terus sholatnya di mana? Sholatnya kapan? Habis asar udah datang, jamaah maghrib keluyar-keluyur sampai isya, ini gak bener. Sampean datang ke sini untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan syafaat, ikut bersolawat. Tapi kalau sampean meninggalkan sholat fardu, halo. Kecuali yang memang udah dijamak, sholat duhur sama asar, maghrib sama isya. Sing wedok alasane udur, mosok prei kok bareng ribuan. Ini lagi musim, sholat fardu yang seharusnya sehari 5 kali dijadiin 5 hari sekali. Ropelan usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti takbiratul ihrame langsung double 5, Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk langsung ping 5, entul jentit entul jentit entul jentit entul jentit entul jentit. Wong koplak itu namanya. Yang kedua, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah. Karena tanda cinta Rasulullah itu adalah ittiba li sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, besok pada hari kiamat tidak akan pernah bisa memandang aku, enggak akan pernah bisa berjumpa dengan aku, apalagi mendapat syafaatku, kata Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an dinyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukti dari cinta itu adalah ittiba. Maka saya sering sampaikan, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Ini kalau an zamania mesti udah hafal. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Bukti dari cinta kepada Rasulullah itu ya ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Halo. Sekarang kita tes, apa yang hadir di sini semua cinta sama Rasulullah? Kurang semangat. Apa yang hadir di sini semua cinta sama Rasulullah? Tapi saya berani bilang kalau Anda cuma ngaku aja cinta sama Rasulullah. Halo? Halo? Kok cuma ngaku? Ya, panjenengan-panjenengan boleh merasa cinta sama Rasulullah. Cuman persoalannya Rasulullahnya cinta sama sampean apa enggak? Wih, mbah ra paham. Sampean ngaku cinta Kanjeng Nabi, cuma persoalannya Kanjeng Nabi ini cinta sampean napa mboten? Muga-muga. Wih, wih, semua yang hadir ngaku dadi umat Kanjeng Nabi, betul? Lah persoalannya Kanjeng Nabi gelem ngakoni apa ora? Muga-muga. Padha karo ngene lho, sampean nak kenal karo presiden to? Kenal presiden? Lah presidennya kenal rupamu pura. Ya kurang lebih seperti itu. Oleh karenanya, bukti dari cinta adalah mengikuti. Agar kita kuat dalam mengikuti, tanamkan cinta, perbanyak sholawat. Yang ketiga, yang besok pada hari kiamat tidak akan pernah bisa melihat Rasulullah, gak bisa memandang Rasulullah, gak akan pernah bisa berjumpa dan mendapat pertolongan Rasulullah adalah waman dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang mendengar disebut namaku tapi tidak mau bersolawat atasku. Jamaah rahimakumullah, saya sesungguhnya mau menyampaikan banyak hal, tapi sekali lagi ini saja karena saya dipaksa sama beliau, sam'an wa ta'ah kepada beliau. Mulai awal saya sudah matur, mohon maaf, saya gak bisa ceramah malam ini, mewakili keluarga pesantren saja, saya mohon kepada guru saya, Kiai Haji Muhammad Husnan Ali. Tapi karena Gus Duha juga membisiki saya, Habib biar istirahat sebentar, maka karena permintaan dari Gus Duha tadi sebentar, saya juga ngomongnya sebentar ini saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang mungkin tempatnya kurang memadai, sehingga para jamaah, para sekhermania merasa kurang nyaman. Tapi wajib dirasa nyaman, karena insya Allah dan insya Allah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf, Habibana, guru kita, kebanggaan kita, kecintaan kita, tiap tahun wadifah di pesantren ini, tiap tahun di majelis ini. Kalau beliau enggak kerso, ya saya akan dukung-dukung ke sana. Bahkan saya disuruh ngisi beberapa kali pertemuan, kalau waktunya ada insya Allah saya siap. Asal beliau berkenan untuk wadifah rutinan di majelis kami. Ya, demikian sekedar mengisi waktu istirahat Habibana. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang seagung-agungnya kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf bersama keluarga, kepada para habaib, kepada para kiai, kepada Ahbabul Mustafa, kepada Syekh Hermania, dan kepada seluruh jamaah. Harapan saya mudah-mudahan pesantren kami dan majelis ini pada umumnya maslahah, manfaah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.